Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada sore hari ini tepat pada tanggal 27 Ramadan atau 26 Ramadan 1439 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Juni 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa kembali melanjutkan dalam pembacaan risalah yang merupakan karya dari Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, yang beliau beri judul dengan Atharu Tamassuki Bis Sunnah Fi Awqatil Fitan. Sebelum kita melanjutkan ucapan beliau pada pembahasan yang keempat ini, ingin saya nukilkan ucapan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah dari apa yang berkaitan dengan doa yang pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mendapati malam Lailatul Qadar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha memaafkan, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai permohonan maaf. Ya Allah, fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Maka dari doa ini, yang mana seperti yang kita ketahui biiznillahi ta'ala pada malam hari ini kita akan memasuki malam ke-27 dari bulan Ramadan, malam ganjil, yang mana dalam beberapa hadis yang sahih ada isyarat bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam tersebut walaupun tanpa adanya ta'yin. Karena kalau kita memastikan 27 Ramadan artinya itu adalah malam Lailatul Qadar, ini adalah sebuah kekeliruan, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memberikan ta'yin yang demikian. Akan tetapi dijelaskan oleh para immatus salaf, baik dari kalangan mutaqaddimin ataukah mutaakhirin, di antara mereka adalah hay'ah kibaril ulama yang diketuai oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz ketika beliau memberikan nasihat pada saat kita akan masuk kepada malam 27 dari bulan Ramadhan. Maka beliau mengatakan, waradatin nusus, telah banyak nas-nas yang datang, wal ahadith, dan hadith-hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma yadullu ala anna lailatul qadri fi as-sabi' wal ishrin, yang menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Dan ini adalah sebuah hal yang menjadi pemecut atau sebuah hal yang memotivasi kesungguh-sungguhan kita. Karena tatkala kita mengetahui malam Lailatul Qadar memiliki kemungkinan besar turun pada malam ke-27 atau malam ini biidznillah taala, berarti jangan sampai kita luput dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering-sering kita ucapkan doa tersebut mulai dari ghurubus syams, terbenamnya matahari, hingga waktu al-fajr terbit. Dan jangan bosan-bosannya lisan kita dibasahi dengan zikir yang demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah pengajaran yang sempurna. Tidak perlu menambah-nambah apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya tambahan karim, Allahumma innaka afuun, Allahumma innaka afuun karim, maka lafadz karim ini adalah satu hal yang tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah mencoba untuk menjelaskan hal ini di dalam karya beliau Lataiful Ma'arif. Halaman ke-228 beliau mengatakan, wa innama amara su'alil afwi fi lailatul qadr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan kepada kita semua untuk kita meminta permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Dalam hadisnya yang sahih, Allahumma innaka afuun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata beliau, ba'dal ijtihadi fil a'mali, setelah seorang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan-amalan soleh, fiha, pada malam Lailatul Qadar tersebut. Wa fi layalil ashr, dan pada 10 malam terakhir secara umum. Jadi setelah dia mengucapkan atau mengerjakan amalan-amalan soleh yang banyak, apakah itu salat, tilawatul Quran, as-sadaqah, az-zakah, insyaallah taala akan kita bahas besok pada al-muqaddimah biidznillah taala, atau amalan-amalan soleh yang lainnya, istighfar bil ashar pada waktu-waktu sahur, maka disunnahkan mereka untuk membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan pada 10 malam terakhir secara umum. Alasannya adalah, kata beliau, li'anna al-arifina, karena mereka orang-orang yang mengetahui kadar amalan saleh, yajtahiduna fil a'mal, mereka akan berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-arifin, kata beliau, orang yang mengetahui. Keluar dari ucapan ini adalah mereka yang jahil akan keutamaan malam tersebut. Thumma la yarawna li anfusihim amalan salihan wala halan wala maqalan. Setelah al-arifin tadi, orang-orang yang mengetahui kadar pentingnya amalan ketaatan, amalan soleh yang harus dia kerjakan terkhusus pada malam Lailatul Qadar, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan perintah Aisyah, begitu pula warid dari Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr. Seorang yang melakukan amalan saleh pada malam tersebut lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan 1000 bulan, 83 tahun lebih. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang paling mengetahui kadar amalan tersebut. Beliau mengajarkan, kenapa kita minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita minta ampun setelah melakukan amalan-amalan yang banyak tersebut? Karena orang-orang yang bersungguh-sungguh tadi tidak akan menganggap dirinya telah melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, tidak menganggap dirinya telah memiliki keadaan yang terbaik dibandingkan orang-orang lain di sekitarnya, tidak menganggap dirinya adalah orang yang akan mendapatkan ridha dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka melakukan amalan soleh, melahirkan ketawaduan, kerendah dirian. Bukan malah mereka sombong, bukan malah mereka berbangga melihat kanan kirinya orang yang berada di sekitarnya semuanya tidur, dia yang bangun di tengah malam menganggap dia telah melakukan amalan soleh di malam Lailatul Qadar. La. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk kita tawadhu, merendahkan diri kita. Walaupun amalan soleh yang banyak kita kerjakan, letih, yang telah kita rasakan, mungkin rasa bosan yang telah kita rasakan. Bersamaan dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mengajarkan kita untuk berbangga, tapi malah memerintahkan kita untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ada hak-hak Allah Azza wa Jalla yang masih belum kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak-hak yang harus kita kerjakan karena kita adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fayarji'una ila su'alil afwi, karena mereka tidak menganggap diri mereka sebagai seorang yang mengerjakan amalan soleh, sebagai seorang yang banyak beramal. Yarji'una ila su'alil afwi, mereka kembali agar diri-diri mereka mendapatkan permintaan maaf, agar diri-diri mereka mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka meminta hal tersebut, kahalil mudznibi al muqassir, sebagaimana mereka merasa bahwasanya diri mereka adalah al mudznib, seorang yang berdosa, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan. Al muqassir, seorang yang penuh dengan kekurangan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, doa yang agung ini adalah doa yang jangan sampai kita luput dari membacanya, terkhusus pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang telah lewat kurang lebihnya 6 malam. Lebih khusus lagi pada malam-malam ganjil seperti malam ini biidznillah ta'ala, pada malam yang ke-27. Setelah kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan yang banyak, maka tetaplah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah mohon ampun kepada Allah Jalla wa ala, dan janganlah jadi pribadi-pribadi yang merasa bangga telah memiliki sekian banyak amalan yang dengannya kita akan mudah masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Semua orang masuk ke dalam syurga bukan karena amalan yang banyak, akan tapi karena rahmah, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri mereka, ahlul jannah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah, kita melanjutkan ucapan Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wara'ah. Setelah beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah dalam membahas firman Allah Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan hablillah. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengucapkan bahwasanya hablullah ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah Al-Quranul Karim, artinya berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quranul Karim. Makna yang kedua adalah Al-Jama'ah, artinya tetaplah kalian, berpegang teguhlah dengan kelompok Al-Jama'ah yang ada tersebut, yang mereka berada di atas Al-Haq, yang mereka berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dua makna tersebut kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah, ma'nan mutadakhirun mutaqaribun, adalah makna yang saling mendekati dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan setelah beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah, berkata Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Abdul Rahim Ibn Husain Ibn Mahmud As-Sa'di thumma Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala, fal mutamassiku bis sunnah, maka mereka orang-orang yang bertamassuk, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'tasimun bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jal, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, ucapan Allah Jalla wa'ala, mutamassikun bihadi Rasulillah, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya dua hal ini adalah mutalazim, saling berkaitan, tidak akan mungkin terpisah, Al-Quran wa sunnah. Maka sekaligus meluruskan pemahaman sebahagian mereka yang memahami Al-Quran adalah satu hal yang sangat mencukupi hajat-hajat manusia tanpa kita perlu dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dhalalan mubina, kesesatan yang nyata. Mereka disebut dengan golongan Al-Quraniyun. Mereka mengagungkan Al-Quran dengan cara yang salah. Benar, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengagungkan kitab suci. Naam. Akan tetapi cara kita mengagungkan Al-Quran sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cara mengagungkan Al-Quranul Karim harus ditempuh dengan cara al-haq, dengan cara kebenaran, bukan cara-cara yang sesuai hawa nafsu mereka. Maka mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya juga telah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Yajtami'u alal haqqi wa bil haqqi wa fil haqq. Mereka adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran, berdasarkan kebenaran, dan di dalam kebenaran. Dan ini yang harus digarisbawahi. Al-ijtima' harus berada di atas al-haq, berdasarkan al-haq, dan dengan al-haq. Tanpa itu tidak akan bisa ijtima' itu mendapatkan pujian, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan berkumpul, akan tetapi hakikat mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah taala akan kita bahas ayat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa min alamati ahli al-ahwa'i wad-dhalal, dan di antara tanda-tanda ahlul ahwa wa ahlul dalal, tanda-tanda mereka yang sesat dari ajaran yang lurus, al-furqatu wa mufaraqatul haqqi wa ahlihi, di antara tanda mereka adalah suka berpecah, suka menyendiri, wa mufaraqatul haqqi wa ahlihi, dan berpisah dari al-haq dan ahlul haq. Di mana ahlul haq berada, mereka akan berseberangan dengan kelompok tersebut. Di mana ahlus sunnati wal jamaah bersikap, mereka akan bersikap dengan sikap yang lainnya, berseberangan dengan ahlul haq. Ini tanda-tanda ahlul ahwa'i wad dalal wal bid'ah. Mereka tidak akan mau memiliki sikap yang sama dengan ahlus sunnah. Contoh nyata, ketika ahlus sunnah memiliki sikap yang tegas tentang kemuliaan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kaum Syiah memiliki pendapat yang berbeda, berseberangan dengan ahlus sunnah, dengan berseberangan yang nyata. Mereka berseberangan bahwasanya keyakinan mereka, di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wardahum yang masih memeluk Islam, yang masih berakidah dengan akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam, hanya segelintir orang. Tokoh-tokoh besar dari kalangan sahabah dijadikan sebagai seorang yang kafir oleh mereka. Sementara ahlu sunnah memiliki sikap yang sangat berbanding terbalik dari akidah tersebut. Begitu pula ketika kaum khawarij menghukumi keadaan al-hukumah, ulatul amr, pemerintah. Ketika mereka tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan As-Sunnah, akan tetapi mereka masih memeluk agama Islam, masih berkeyakinan dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Ahlus Sunnah mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya mereka adalah hukumah Islamiyah, pemerintahan Muslim yang sah. Akan tetapi Ahlul Bid'ah wa Dhalal dari kalangan Takfiriyun dan Khawarij mengambil kesimpulan bahwasanya mereka adalah Ahlul Kufur yang wajib untuk diperangi. Begitu pula contoh yang lain. Ketika ada dari kalangan Ahlus Sunnah, Ahlul Haq, yang memiliki keyakinan bahwasanya Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah wa ra'ah adalah seorang alim, seorang imamul jarhi wa ta'adil, di bawah rekomendasi dari para ulama, apakah itu Ibn Baz, apakah itu Al-Uthaymin, apakah itu Al-Fawzan, atau yang lainnya dari kalangan a'immah ahlus sunnah fi hadzal asr. Mereka semua menyaksikan keutamaan, fadilah, malakatun ilmiyah, kemampuan ilmiyah yang dimiliki oleh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullah wa ra'ah. Maka dengan kaedah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari hafidhahullah wara'ah, di sana akan ada yang berseberangan dengan keyakinan tersebut. Mereka adalah dari kalangan ahlul zaik, ahlul bid'ah wa dhalal. Ketika mereka beranggapan bahwasanya Syekh Rabi adalah hanya seorang yang telah tua renta, yang tidak mengetahui keadaan waqi' dakwah salafiyah. A'udzubillah minad dhalal. Maka seperti itulah keadaannya ikhwati fillah yarakumullah. Apapun yang diyakini ahlus sunnah, apapun yang diyakini ahlul haq, pasti ahlul ahwa'i wad dhalali wal bid'ah berseberangan dengan apa yang ada di sisi ahlus sunnah tersebut. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina farraqu dinahum, mereka yang farraqu, memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka adalah kelompok yang berkubu-kubu, lasta minhum fi syai'. Mukhatab di sini adalah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka engkau Nabiullah Muhammad tidak memiliki kepentingan apapun dengan mereka. Artinya mereka yang telah memecah belah barisan mereka, yang telah berkelompok-kelompok, yang telah berkubu-kubu, yang telah berpartai-partai, yang tidak mau bersatu dengan jalanmu wahai Muhammad, lasta minhum fi syai. Kamu sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun dengan mereka. Artinya berpisah masing-masing dengan jalannya. Nabi SAW akan jalan dengan jalur hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini buah yang pertama yang telah kita bahas. Mereka yang bertamasuk dengan as-sunnah akan mendapatkan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau engkau taat kepada Nabi SAW, kalian akan mendapatkan, atau engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang telah direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam juga telah bersabda, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya di antara kalian yang akan hidup lama menyaksikan akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, maka nanti mereka akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak. Fa alaikum bi sunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah mereka para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits kama marr, hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, wa hadzal ikhtilaf al-kathiru yattadihu bi ma'na qawlihi jalla wa ala, perselisihan yang banyak yang telah ada dan diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, telah dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah azza wa jal, yaitu ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai sekalian ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan-utusan kami, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian, katsiran mimma kuntum tukhfun, menjelaskan kepada kalian perkara-perkara yang dahulunya kalian jahil, yang dahulunya kalian tidak mengetahui. Ini kepada ahlul kitab al-yahud wan nasara, mereka sebelumnya berada di kegelapan, kemaksiatan, kezaliman. Datang utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, kepada al-yahud wan nasara, untuk membawa cahaya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Minal kitab, yang itu bersumber dari kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan untuk kalian cahaya dan kitab yang sangat jelas untuk membimbing jalan-jalan kalian menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah bagi barang siapa man ittaba'a, bagi siapa yang mengikuti ridwanah, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari apa yang Allah Azza wa Jalla ridhoi untuk mereka. subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan membimbing mereka untuk menuju jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijuhum dan mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, biiznihi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan membimbing mereka kalau yang mereka cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulazimnya apa? Kalau mereka yang dicari oleh mereka adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis mereka akan mengikuti utusan-utusan Allah yang telah dikirimkan kepada mereka, ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah akan membimbing mereka untuk menuju jalan yang lurus. Kemudian Asy-Syaikh Al-Bukhari menukilkan tafsir dari Al-Imam Ibnu Jarir. Yaqulu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala fi at-tafsir inda qawlihi taala. Al-Imam Ibn Jarir Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau pada saat mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang penuh dengan penjelasan akan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan yang kalian miliki, yang kalian perlukan. Ya'ni, kata beliau, kata Al-Imam Ibn Jarir Al-Mufassir, maksudnya adalah bin nuri Muhammadan alladhi mahallahu bihi syirk, yakni yang telah datang kepada mereka cahaya dari Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, alladhi mahallahu bihi syirk, yang dengan cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kegelapan asyirk. Karena asyirk, kesyirikan, adalah sebuah kezaliman, kezaliman terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedzaliman itulah, kegelapan itulah yang dihapus oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa adharu bihi tauhid, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla menampakkan dengan tampakan yang sangat jelas perkara tauhid. Fahuwa nurun limanistanara bihi, itu adalah hakikat dari cahaya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini, limanistanar, siapa yang mencari cahaya tersebut. Maka bagi siapa yang tidak mencari cahaya tadi, bagi siapa yang tidak ingin diterangi jalannya menuju jannah, maka dia tidak akan memiliki satu dampak positif ketika seorang utusan Allah Subhanahu wa taala diutus ke muka bumi ini. Begitu pula al-yahud wan nasara, para utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka tidak akan berfaedah sedikit pun. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diutus kepada al-yahud wan nasara, artinya mereka harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Nabi alaihi salatu wasallam diutus secara umum. Apakah bangsa Arab ataukah bangsa Ajam, seluruh umat manusia tanpa terkecuali harus mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman istanara bihi, barang siapa yang mencari cahaya tersebut. Jadi yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang ingin mencari cahaya hidayah. Kalau yang tidak ingin mencari cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ingin berjalan sendiri dengan hawa nafsu mereka, dengan kemaksiatan, dengan kezaliman yang mereka berada di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala artinya tidak akan memberikan cahaya penerangan pada jalan-jalan mereka. Faman lazima sunnah hadahu sabil, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan jalan petunjuk oleh Allah Azza wa Jal. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah didatangkan kepada kalian cahaya dan kitab yang sangat jelas, yakni Al-Quranul Karim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah subulas salam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah, manittaba'a ridwanahu, barang siapa yang ingin mengikuti dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu azza wa jalla, kata beliau, ucapan Allah Subhanahu wa taala ini, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidznihi, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah azza wa jalla, jam'ud dhulumat. Kita perhatikan lafaz adh-dhulum, kegelapan di situ dijadikan dalam bentuk jamak oleh Allah Subhanahu wa taala, adh-dhulumat. Wa afrada jama'a adh-dhulumat wa afrada an-nur. Adh-dhulumat dibuat dalam bentuk jamak, sementara an-nur dibuat dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Kenapa demikian? Li'anna dhulumat kathiratun, kata beliau. Karena yang namanya kegelapan, kezaliman-kezaliman, kemaksiatan-kemaksiatan, kathirah, sangat banyak sekali. Firqu kathiratun, firaqun kathiratun, mukhalifatun lisunnah. Yang berkaitan dengan banyaknya dhulumat, banyaknya kegelapan-kegelapan, banyaknya kezaliman-kezaliman, banyaknya kesyirikan-kesyirikan, kata beliau, firaqun kathirah, banyak juga kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, mukhalifatun li sunnah, yang inti dari kelompok tersebut adalah mukhalifah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mufaraqatun laha, dan mencoba untuk memisahkan diri mereka dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kelompok-kelompok yang memisahkan diri mereka dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, entah secara sengaja ataukah tidak. Karena yang mereka yakini, mereka adalah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka tidak akan bisa sampai kepada jannah Allah azza wajal kecuali dengan petunjuk beliau. Ini yang mereka yakini. Dan husnudzan kita demikian. Akan tetapi yang menjadi satu hal yang ajaib, satu hal yang menganehkan, membuat dahi-dahi kita ini terkerut. Kenapa ketika mereka sudah menyadari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai juru selamat mereka, akan tapi mereka menyelisihi perintah-perintah beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengan al-jamaah. Berpegang teguh dengan kelompok yang berada di atas al-haq. Akan tetapi kenapa mereka malah berbalik keadaannya, malah menyerang kelompok al-haq tersebut? Tidak senang dengan kelompok al-haq tersebut, bahkan menganggap bahwasanya kelompok al-haq tersebut adalah kelompok yang menutup jalan mereka menuju al-jannah, wal'iyadzu billah. Maka berbanding terbalik dengan apa yang difahami oleh muslimin. Ketika kaum muslimin memiliki fitrah yang lurus, mereka yang berpegang teguh dengan Quran, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan mudah masuk ke dalam jannah. Akan tetapi kalau versi mereka, kelompok yang berpegang teguh dengan Quran wa sunnah wa fahmus salaf adalah musuh terbesar yang harus dihancurkan. Maka makar-makar mereka ini adalah makar-makar yang luar biasa, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Amin, Allahumma amin. Ba'duha yad'u ilal kufr. Sebahagian kelompok tersebut menyeru, mengajak para mad'unya, para pengikutnya untuk menuju kekufuran, wa'iyadzu billah. Wa ba'duha sababatun lis sahabah, dan sebahagian kelompok lagi ada yang terang-terangan mencela, sababah, benar-benar mencela para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'anah fi ardi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih parah, mereka berani untuk mengkritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ada yang demikian, seperti yang kemarin telah kita nukilkan. Bagaimana kaum Syiah, kaum Rafidah menganggap risalah kenabian ini bukan tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau yang berhak untuk menyampaikan. Yang berhak menyampaikan adalah Imam Ali ibn Abi Thalib. Bahkan malaikat Jibril telah berkhianat, menyelewengkan risalah yang harusnya kepada Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. La haula wala quwwata illa billah. Sedemikian mudah mereka dihiasi oleh syaitan. Padahal kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Tidak ada sama sekali fitrah yang salimah yang berani menganggap bahwasanya malaikat Jibril berkhianat. Malaikat Jibril ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana makhluk Allah dari kalangan malaikat yang lainnya. Tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki keinginan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'aluna ma yu'marun. Al-Quranul Karim telah menjelaskan keadaan mereka, para malaikat Allah, akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi repotnya seperti ini, mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci. Kaum Syiah menganggap Al-Quran yang ada di tengah-tengah muslimin, Mushaf Utsmani, memiliki kekurangan, perlu ada tambahan-tambahan lagi. Kalau sudah Al-Quranul Karim dianggap satu hal yang tidak sempurna, maka entah dari mana mereka akan mengambil dasar dalam agama-agama mereka. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun, ma yu'marun, umum, apa saja yang diperintahkan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka lakukan. Mereka diminta untuk sujud kepada Bani Adam, kepada Nabiullah Adam yang terbuat dari tanah. Mereka sujud. Begitu pula malaikat Jibril yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla mengirimkan wahyu ini kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, dilakukan oleh malaikat Jibril. Berarti kalau malaikat Jibril menyimpang, artinya mereka juga telah menuduh Allah Subhanahu wa taala. Aslinya Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan untuk memberi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Mustalzimat yang akan mendatangkan kekufuran demi kekufuran, karena mereka adalah kelompok yang jauh dari Al-Qur'anul Karim dan jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, fasayarakhtilafan. Mereka yang hidup di akhir zaman akan melihat perselisihan-perselisihan. Perhatikan kata beliau, nakiratun fi hadzal siyaq ta'ummu ikhtilafan. Dalam lafaz bahasa Arab dikenal dengan nakirah, satu hal yang umum. Fi hadzal siyaq, ketika ada satu lafaz yang nakirah pada bentuk kalimat bahasa Arab ini, ta'um, memiliki makna yang umum. Fasayara ikhtilafan, tidak ada alif wal lam di sana. Ini bukan al-ma'rifah, tapi ini adalah satu hal yang nakirah. Fasayara ikhtilafan, kalian akan melihat perselisihan-perselisihan. Wa akkadaha biqaulihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakkid, menekankan lebih dalam lagi bahwasanya yang akan kalian lihat adalah ikhtilafan kathiran, perselisihan-perselisihan yang banyak. Sebenarnya jikalau Nabi alaihi salatu wasallam hanya membahas ikhtilafan, fasayar ikhtilafan, kalian akan melihat perselisihan-perselisihan, itu sudah cukup untuk kita memahami bahwasanya perselisihan yang akan datang di akhir zaman adalah perselisihan yang sangat banyak. Tapi ditakkid lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kathiran, betul-betul banyak perselisihan yang akan terjadi. Perselisihan antara al-haq dengan al-batil, peperangan antara kebenaran dengan kesalahan, kesesatan akan nampak. Dan itulah yang waqi', itulah dari waqi' yang kita hadapi sekarang, karena kita berada di akhir zaman. Allahumma sallim sallim. Thumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati. Beliau memberikan solusi terbaik bagi mereka yang mendapati perselisihan yang banyak tersebut, mendapati fitnah-fitnah yang banyak tadi. Alaikum, wajib atas kalian, bisunnati, untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Fatariqun najati wahidun, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Maka jalur keselamatan itu tidak berbilang. Jalur keselamatan adalah jalur yang satu. Tidak ada jalur kedua, tidak ada jalur yang ketiga. Maka pepatah dari sebahagian orang-orang tua kita, banyak jalan menuju Roma, tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dijadikan sebagai acuan ketika kita membahas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau membahas perkara-perkara duniawi, banyak jalan menuju Roma artinya banyak perkara yang bisa kita lakukan untuk mendapat satu yang kita inginkan. Bisa dalam perkara-perkara duniawi, tapi kalau kita campur adukkan perkara ini dengan agama, la. Karena kalau dianggap banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu akidah yang salah. Dan ini adalah akidah yang dimiliki oleh mereka, kaum sufiyah dan ahlul bid'ah wad dalal. Lagi-lagi mereka akan menebarkan syubhat mereka. Tidak perlu kita mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada di tengah-tengah muslimin. Biarkan mereka dengan amalan-amalan yang telah mereka biasa untuk melakukannya. Karena jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala banyak. Yang ini melakukan dengan amaliyahnya akan menuju surga. Yang itu akan melakukan dengan amaliyahnya amalan-amalan ibadah, dia akan menuju surga. Yang satu lagi melakukan amaliyah dengan apa yang dia yakini, mereka akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka dianggap untuk menuju surga dengan keinginan mereka, kita katakan na'am. Mereka ingin masuk ke dalam surga, iya. Akan tetapi apakah sekarang pertanyaannya? Apakah mereka akan sampai ke tujuan yang mereka inginkan? Karena kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri atau yang ternukil dari sebahagian yang lainnya, begitu pula Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, Abdullah bin Abbas dan yang selainnya, seperti yang telah kita sering ulang-ulangi dalam majelis yang ada, berapa banyak orang yang menginginkan, wa kam min muridin lil khairi, berapa banyak orang yang ingin kebaikan, dia punya niat yang baik, lam yusibhu, tapi tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Jadi sekedar niat untuk masuk ke dalam jannah tidak cukup. Sekedar niat kepingin masuk ke dalam jannah tidak cukup. Karena yang dituntut dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah al-amal, beramal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'amalu, beramallah kalian. Masing-masingnya akan dimudahkan dengan jalannya. Ini perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang ada dari syubhat ini adalah syubhat yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah. Banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang salah. Karena jalan kebenaran hanyalah satu. Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan berpegang teguh pula dengan fahmus salaf, pemahaman dari salafus saleh. Ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka melenceng dari pemahaman sahabat, maka artinya mereka belum menempuh jalan keselamatan tersebut. Mereka belum menempuh jalan menuju syurga. Mereka ingin, na'am, ingin, sekedar ingin. Tapi bentuk realisasi nyata dari apa yang mereka amalkan, dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mencerminkan mereka berada di atas jalur al-haq yang bisa mengantarkan mereka kepada al-jannah. Wallahu taala alamu bis-shawab. Walhamdulillah ikhwati fillah yarakumullah, kita telah selesai dari pembahasan yang dituliskan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, yang mana insyaallah tersisa dari pembahasan ini adalah al-khatimah, yang beliau nyatakan di sini al-khatimatu khatamallahu lana bil khair. Al-khatimah, sebuah penutup yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan, menutup hayat-hayat kita, kehidupan-kehidupan kita dengan al-khair. Amin Allahumma amin. Yang insyaallah taala akan kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Yang mana di sini beliau paling tidaknya akan menyampaikan beberapa adillah yang menjadi acuan ketika kita mendapati al-fitnah yang sangat banyak di akhir zaman ini, yang insyaallah taala akan datang pembahasan dengan rinci pada waktunya biidznillah taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.